Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa akhiral hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala kemudahannya sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan mengenal masailul jahiliyah, beberapa perilaku-perilaku akhlak jahiliyah yang kita disuruh oleh agama ini untuk supaya kita menyelisihinya. Terakhir ya, ini masalah yang kelima kalau tidak salah, Pak, benar ya? Yang kelima ya, yang kelima ya. Ya, ini kemarin bahwa inna min akbari qawaidihim, bahwa sesungguhnya kaidah yang terbesar yang dimiliki orang-orang jahiliyah adalah al-ikhtirara bil akthar, tertipu dengan adanya jumlah yang terbanyak. Artinya apa? Mereka tertipu kalau jumlah yang banyak itu berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Wa yahtajuna ala sihhati syekh, dengan mengukur banyaknya orang itu beralasan tentang benarnya sesuatu. Wa yastadillun ala butlani syekh, dan berdalil pula tentang batilnya sesuatu. Nah, ini yang terakhir. Maka Allah Ta'ala mendatangkan ajarannya melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang seperti ini diingkari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diingkari pula oleh Al-Quran. Dan terakhir, kita telah sampai pada ayat nasihat Allah Azza wa Jalla kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-An'am 116, agar jangan sampai mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini. Jangan semata-mata mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Ya. Nah, ayat berikutnya bahwa prinsip kaidah orang jahiliyah itu ditentang, dibantah oleh Allah adalah surat Yusuf ayat 103. Ya. Surat Yusuf ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, yakni wama aktsarun nas walau harasta bimumini. Ya. Dan wama aktsarun nas, dan tidaklah kebanyakan orang itu, ya, walau harasta, kalau seandainya engkau bersungguh-sungguh untuk memperhatikan mereka, mereka itu bimukminin, tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Maksudnya kebanyakan orang itu ternyata mereka itu belum beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar. Ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan berulang-ulang. Surat Asy-Syu'ara diulang-ulang kalimat yang semakna dengan ayat tadi. Bahwasanya kebanyakan manusia kalau engkau perhatikan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Disebutkan di dalam surat Yusuf juga ayat 106 sebuah kisah bahwasanya Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt min al-huma. Bahwasanya Hudzaifah bin Yaman melihat ada seorang laki-laki memakai benang. Di tangannya ada benang. Kenapa? Minal huma, benang karena sebab untuk menolak demam. Ya. Faqata'ahu. Lalu dikisahkan Hudzaifah bin Yaman langsung memotong, mengambil dan memotong daripada benang tersebut sebagai bentuk tahyiril mungkar, mengingkari kemungkaran. Lalu beliau Hudzaifah ibn al-Yaman membacakan ayat surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya. Beliau menasihati kepada laki-laki ini, tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan manusia kecuali mereka itu orang-orang yang masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa kaum muslimin? Mereka itu bercampur keimanannya dengan kesyirikan. Berarti belum mulus keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Artinya karena orang ini di dalam bertawakal, satu, tawakal yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, dia bertawakal dengan sesuatu yang lemah. Karena ini termasuk jenis daripada kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dalam lafaz yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya, entah itu benang atau yang sejenisnya, faqad asyrak, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad wal Hakim wal Mundhiri dan barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa Hudzaifah bin Yaman melihat banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, ternyata kebanyakan mereka itu masih mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Berarti ini menunjukkan bahwa bentuk jumlah banyaknya orang itu belum menjamin itu sebagai bukti kebenaran. Baik. Selanjutnya, ayat yang berikutnya juga Allah mengingatkan Azza wa Jalla tentang nasihat beliau kepada Nabiullah Sulaiman. Ya. Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada Nabiullah Sulaiman. Apa kata Allah Ta'ala menasihatkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam? I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarganya Dawud, syukran, sebagai rasa syukur kepada Allah dengan apa yang diberikan kepada mereka. Ya. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan bagaimana sikap manusia kalau diberi nikmat oleh Allah. Kebanyakan orang itu seperti apa kalau sudah diberi nikmat? Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya apa kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah? Yakni fa aktsaruhum lam yashkurullaha ta'ala ala ma aulahum min ni'amihi. Maka kebanyakan manusia itu lam yashkurullaha ta'ala. Mereka tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wadafi anhum minan niqam. Dan kenikmatan dari dijaganya oleh Allah dari penyakit-penyakit. Iya. Jadi dalam ayat ini juga sebagai dalil bahwa justru kelompok yang sedikit itu kelompok yang mereka pandai bersyukur. Kebanyakan orang kalau sudah diberi kemampuan ilmu, apalagi ilmu dunia kadang, ya, punya kepandaian-kepandaian. Coba lihat Nabiullah Sulaiman, diajarkan ilmu, sekian banyak ilmu, memiliki bala tentara dari kalangan jin-jin, ya, sehingga disuruh untuk mengambil mutiara-mutiara di dasar laut sana, angin tunduk, ya, dan sekian banyak kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini biasanya orang kalau semakin diberi kemudahan-kemudahan dunia, biasanya tambah bersyukur apa tambah kufur kebanyakan orang. Kebanyakan kufur ini, Sat, ya. Kebanyakan ya. Sulit untuk bersyukur. Nah, itu memang sudah disinyalir oleh Allah. Ya. Wa qalilun min ibadiy syakur, dulu ketika masih miskin minta ya Allah berilah saya kendaraan yang enak, mobil yang bagus, rumah yang enak juga gitu ya. Iya. Pekerjaan yang mapan, nanti saya akan jadi hamba yang paling taat kepadamu. Ada adzan saya belum, ada adzan sudah masuk masjid duluan. Iya, saya akan paling terdepan karena kemudahan yang Engkau berikan ya Allah. Itu dulu waktu miskin ya. Iya. Begitu diberi sedikit fasilitas, ya, maka orang ini kadang lupa. Loh kemana sih pulang? Kok tidak kelihatan ke masjid? Oh, sedang keluar kota, tidak tahu kemana. Atau keluar kota atau tidak keluar kota, tidak tahu. Sudah jarang lagi ke masjid. Dulu iya rajin, rajin ibadah. Iya. Masya Allah. Ini seorang muslim hendaklah selalu mengingat pemberian sedikit yang Allah berikan itu adalah nikmat ujian. Jangan sampai ujian itu barakallahu fikum menjadikan kita tidak bersyukur. Karena kebanyakan orang ternyata gagal untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nasihat Allah Azza wa Jalla kepada keluarganya Dawud alaihi salam. Baik. Itu surat Saba. Selanjutnya diterangkan di sini juga, diserangkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, wallahu jalla wa ala fima qassa 'anil umam. Dan Allah jalla wa ala juga telah mengkisahkan dan mengkhabarkan, annal qillata qad yakununa 'alal haqq. Bahwa jumlah minoritas kadang mereka itu selalu di atas al-haq. Lihat kisahnya Nabi Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bagaimana umat manusia ketika didakwahi, diajak oleh Nabi Nuh untuk bertauhid, meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ternyata Allah mengisahkan kepada kita, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Surat Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu, dan tidaklah beriman kepada Nuh, ya, rasul pertama, sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini, ketika muncul penyimpangan ibadah kepada selain Allah. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. 1000 kurang 50 jadi 950 tahun. Tapi di akhir perjalanannya kata Allah tidaklah beriman. Ma'ahu bersama Nabi Nuh yang ikut kapal itu illa qalilun, kecuali jumlahnya apa? Sedikit. Sedikit lawan dari apa? Banyak. Nanti belum tentu yang banyak itu selalu benar. Bahkan kadang sedikit itu ternyata kaumnya Nabi Nuh sedikit. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi prinsip orang jahiliyah sudah terbantah kalau begitu dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Bahwasanya untuk mengetahui benar dan salah, sekali lagi, untuk menentukan benar dan salah tidak boleh seorang hanya sekedar melihat banyaknya orang. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 78 Allah mengisahkan kebanyakan orang itu bagaimana, walakinna aktsarakum, tetapi kebanyakan dari kalian, walakinna aktsarakum, kebanyakan dari kalian, lil haqqi karihun, terhadap kebenaran ini ya karihun, kalian itu benci. Kalau diterangkan yang hak, langsung mukanya merah, telinganya merah, marah ya. Kenapa marah? Karena beralasan yang banyak itu tidak seperti kamu. Kamu jangan macam-macam. Jadi dia marah karena membela kebanyakan orang. Padahal yang disampaikan al-haq dan kata Allah, al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Yang namanya hak itu yang paling berhak untuk diikuti, bukan dibenci. Tapi kebanyakan orang kata Allah karihun, membencinya. Bahkan dalam surat Al-Maidah 103 Allah gelari sifat kebanyakan orang, wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Mereka tidak bisa mengfungsikan akalnya dengan sempurna. Seharusnya ayat, wahyu, bimbingan Allah Ta'ala, siratal mustaqim yang harus diikuti. Karena tiap-tiap hari minta kepada Allah, ihdina siratal mustaqim. Tapi ketika hanya melihat banyaknya orang, akalnya jadi hilang. Tidak berfungsi lagi, doanya lupa. Ihdina siratal mustaqim yang dia setiap hari minta, lupa. Hanya sekedar berdalil, lah kebanyakan orang ada kayak kamu. Kamu aja yang baru-baru ini. Kebanyakan orang gak kayak kamu kok. Jadi menolak kebenaran, hanya memandang kebanyakan orang. Ma'asyiral muslimin, ingatlah bagaimana Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis yang sahih. Sekarang mungkin dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hujjah bahwa kebenaran itu tidak bisa semata-mata hanya dilihat banyaknya orang. Benar dan sedikit belum menjamin benar dan salahnya sesuatu. Lihatlah bagaimana Rasulullah menceritakan tentang saat beliau diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kisahnya. Ketika beliau mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang muridat alayyal umam. Ya. Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Iya. Yani disebutkan riwayat bahwasanya beliau bercerita muridat alayyal umam, hadis Husain ibni Abdurrahman. Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka Nabi SAW ketika melihat umat-umat sebelumnya, fara'aitun nabiyya ma'ahur roh wa ma'ahur roh. Aku melihat ada seorang nabi dan bersamanya, yakni pengikutnya, rohat. Rohat itu adalah jumlah di bawah 10. Kata Imam Nawawi, rohat yakni jumlah di bawah 10. Berarti kurang lebih ya 9 ke bawah ya. Iya, sedikit ya. Sedikit. Nah ini jadi pengikut Nabi kok cuma segitu. Nggak genap sampai 10 ya. Padahal Nabi nih saat ya. Iya, padahal Nabi gitu. Jarinya nggak genap untuk ngitung ya. Jari tangannya nggak genap gitu. Nggak cuma di bawah 10. Ya. Ini termasuk kondisi Nabi terdahulu. Bahkan kata beliau, wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Bahkan ada Nabi, sekali lagi, ada seorang nabi dan bersamanya pengikutnya cuma satu dan dua. Satu orang. Ada lagi nabi, dua orang. Ya. Bahkan kata beliau, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi dan dia tidak memiliki seorang pun pengikut. Sudah tidak wek-wek ya. Sendiri dia. Diterangkan dalam kitab Fathul Majid tentang riwayat ini, ucapan beliau ini, fihi raddu ala man ihtajja bil kasrah. Riwayat ini, na'am, riwayat ucapan beliau ini sallallahu alaihi wasallam ini merupakan radd, bantahan yang jelas, ala man ihtajja bil kasrah, bagi orang yang beralasan, berdalil, berhujjah bahwasanya benarnya sesuatu itu harus dengan jumlah yang banyak. Mayoritas atau jumlah terbanyak. Iya. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid pada halaman 56. Sehingga ma'asyiral muslimin, hadis yang kita baca tadi, hadis yang sahih, nah, itu kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umat-umat terdahulu. Nah, ternyata para nabi dan rasul terdahulu itu pengikutnya ada yang di bawah 10. Nah, iya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti ada 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Masya Allah, menggembirakan ini. Kalau terdahulu nabinya pengikutnya cuma 1, 2, bahkan tidak punya pengikut, beliau diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala. Ada bersamanya nanti 70 ribu. Banyak ya 70 ribu? Banyak maksudnya. Dan kita termasuk dari mereka. Amin. Tadi. Ya. Jadi sudah jelas di sini, hadis pertama, bantahan, hujah bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya mengukur benarnya sesuatu, salahnya sesuatu itu hanya sekedar melihat banyaknya orang. Gimana sih kebanyakan orang? Ya saya ikutilah. Nah, hanya seperti ini dalilnya orang jahiliyah. Ya. Hujjah yang dipakai orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan sebutkan di dalam syarahnya, na'am, beliau mengatakan, "Falaisal ibrah bi kasratil atba' alal madhab au alal qaul." Maka yang teranggap itu bukanlah banyaknya pengikut terhadap suatu madhab atau suatu pendapat. Wa inamal ibrah bi kauni haqqan aw batila. Tetapi yang bisa diambil sebagai pelajaran ialah bahwasanya perkara itu benar atau salahnya. Famakana haqqa, maka kalau itu perkaranya benar, wa in kana alaihi aqallun nas, walaupun yang mengikuti, yang mengamalkan itu aqallun nas, minoritasnya orang, maka itu kebenaran. Awalau lam yakun alaihi ahad, ataupun sekalipun tidak ada satupun yang mengikutinya. Madama anu haq, selama itu kebenaran, yutamassak bihi, maka dipegang. Fa innahu huwan najat, itulah keselamatan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa hadza mizanu yajibu an yattakhidahu al-muslim daiman ma'ahu. Inilah timbangan yang seharusnya seorang muslim selalu berpegang dengannya. Ya. Jadi ketika dia mengetahui hak, al-haqqu ahaqqu bittiba, kebenaran itu yang paling berhak untuk diikuti. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, wa innama yu'rafu rijal bilhaq. Kebenaran itu tidak bisa dikenal semata-mata dengan orangnya. Iya, kalau orangnya banyak berarti itu hak. Belum tentu. Wa innama yu'rafu rijal bil haq, tetapi tidak lain dikenalnya orang itu bil haq, apakah dia di atas kebenaran ataukah di atas kebatilan. Faman kana alal haq, kalau orang itu memang di atas kebenaran dalil, hujjah, wahyu, alladhi yajibu al-iqtida' bih, maka itu yang wajib dicontoh dan diikuti walaupun dia sendirian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis pertama sebagai hujjah bahwa apa yang dipegang orang jahiliyah dulu tertipu dengan banyaknya orang sebagai ukuran, sebagai kebenaran, itu terbantah oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang kedua, yaitu hadis Bukhari. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Sesungguhnya aku berharap agar kalian itu separohnya sebagai penghuni jannah, separoh penghuni surga. Dia sangat berharap agar surga itu separohnya dihuni oleh umatnya. Wadzaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu bahwa jannah tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, jiwa yang taslim, pasrah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fil jildi thawril aswad. Kata beliau, tidaklah antum, kalian, ya, di kalangan ahlu syirki, di kalangan para pelaku-pelaku kesyirikan, yang belum muslimah tadi, jiwanya, masih ada kotoran-kotoran kesyirikan, illa kasya'ratil bayda', kecuali kalian itu seperti rambut yang putih. Fi jildil thawril aswad, pada kulit sapi yang hitam. Gimana ini maksudnya? Sapi warnanya hitam, ya otomatis bulunya warnanya apa? Hitam. Tapi ada yang warnanya putih. Nah itu, yang sedikit itulah orang yang selamat dari kesyirikan. Au kasya'ratis sauda'i fil jildi thawril ahmar. Atau kalian itu di tengah-tengah para pelaku kesyirikan seperti rambut yang hitam pada kulit sapi yang merah. Ya, hadis Bukhari dan juga Imam Muslim mengeluarkan dari jalan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sisi dalilnya, pendalilannya di sini, annal kathir fasikun wa annal qalil hum salihun. Bahwa yang banyak itu ternyata banyak melakukan kefasikan, yang sedikit itu justru orang yang solihun. Sehingga terbantah sudah dengan hadis yang kedua. Sekali lagi, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan orang yang bisa selamat dari kesyirikan di tengah-tengah para pelaku kesyirikan jumlahnya amat sangat sedikit. Bayangkan, pernah menghitung belum bulu sapi penyet? Belum saat ya. Belum tak cover ya. Coba dilihat, jangan ngitung lah, dilihat aja dulu sekilas. Sapi yang warna kulitnya apa tadi? Hitam. Biasanya bulunya hitam. Tapi ada yang apa? Putih. Sedikit sekali saat ya. Sedikit. Ya. Itu gambaran sedikitnya orang-orang yang muslimah ya, selamat dari perbuatan kesyirikan. Maka kita mohon kepada Allah ya, agar kita selalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang ikhlas, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala mara bahaya yang mengancam agama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.